Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Arjumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar na'ad dan men'ud, yang mana sudah kami jelaskan bahwasannya na'ad dan men'ud terbagi menjadi dua, ada na'ad hakiki, na'ad sababi. Adapun na'ad hakiki adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran, adhamiran mustatiran ya'ud ilal man'ud. Adapun na'ad yang sababi, ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal man'ud. Itu dihafal pengertiannya, ya. Yang kemarin tulis sudah hafal, walaupun tidak ditanya dia hafal. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu senantiasa mengikuti man'utnya pada rafa'nya, nasabnya, khafatnya. Khafat sama tsir sama saja, ya. Pada ma'rifah dan nakirahnya. Ini tentunya perlu ada rincian yang lebih apa detail lagi, yaitu ini manakala apa, manakala di dalam perkara-perkara baik yang na'atnya sababi maupun hakiki, mengikuti sebelumnya semuanya. Tapi di dalam na'at yang sababi untuk masalah mudzakkar dan mu'annasnya mengikuti yang setelahnya, justru na'atnya itu mengikuti yang setelahnya. Tapi kalau na'at sababin al-hakiki dalam masalah rafa', nasab, jar, kemudian ma'rifah dan nakirah yang ikuti sebelumnya. Paham? Kalau untuk masalah mudzakkar mu'annasnya, untuk na'at sababi mengikuti setelahnya. Paham? Sebagaimana kemarin contohnya sudah kami jelaskan, ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Nah, as-salihatu di situ dia na'at untuk Zaidun. Naam, Zaidun di situ na'am barakallahu fikum mudzakkar, as-salihatu mu'annas tidak masalah. Karena untuk masalah mu'annas mudzakkar yang lihat setelahnya. As-salihatu ummuhu. Tepat kan? As-salihatu ummuhu. Ummu mu'annas kan? Naam, as-salihatu tepat. Paham? Ja'at Fatimatu as-salihu abuha. Ja'at Fatimatu as-salihu abuha. Kenapa enggak as-salihatu? Karena as-salihu mengikuti setelahnya. Mudzakkar mu'annas mengikuti setelahnya. Setelahnya itu mudzakkar atau mu'annas, paham maksudnya, ya? Nah, karena takdirnya as-salihu allati saluha. As-salihatu allati saluhat. Tepat, allati saluhat ummuhu atau allati saluha abuha. Seperti itu. Mafhum, kita baca. An-na'atul haqiqi, na'at haqiqi itu adalah summa in rafa'a dhamir al-man'ut al-mustatir fihi, perhatikan. Kemudian jika dia merafa'kan dhamir man'ut, dhamir man'ut, dhamir kepunyaan man'ut, al-mustatir fihi, dhamir tersebut dhamir mustatir yang sudah kami sebutkan kemarin, tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nitsihi, dia juga mengikuti dalam mudzakkar mu'annasnya. Wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, dan mengikuti dalam mufradnya, musannannya dan jamaknya, mengikuti sebelumnya. Contohnya, ja'a rajulun 'aqilun. Paham ya? Ja'at imra'atun 'aqilatun. Ja'a Zaidun al-'aqilu. Ja'at Fatimatu al-'aqilatu. Ngikuti sebelumnya semuanya. Paham maksudnya, ya? Ra'aitu Zaidan al-'aqila. Marattu bi Zaidin al-'aqili. Ngikuti sebelumnya semuanya. Karena na'atnya apa? Hakiki. Mahum. Di dalam al-'aqil ada dhamir mustatir huwa. Kembali ke man'utnya, itulah syahidnya. Paham ya? Jadi na'atnya merafakkan dhamir mustatir yang kembali ke man'ut. Mahum. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat barakallahu fikum. Taqul qama Zaidun al-'aqilu. Perhatikan baik-baik. Wa ra'aitu Zaidan al-'aqila wa marattu bi Zaidan al-'aqili. Sekarang lafaz al-'aqil di situ kalau antum perhatikan, ada dhamir mustatir huwa atau tidak? Ada, paham ya, karena isim fa'il. Nah, kembali kemana huanya? kembali ke mana? Fathah Zaid kembali kepada man'udnya. Paham ya? Kembali kepada man'udnya seperti itu. Naam. Wa ja'at Hindun al-aqilatu wa ra'aytu Hindan al-aqilata wa marartu bi Hindin al-aqilati. Ya kan, kalau antum perhatikan mengikuti sebelumnya, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, marfu marfu, mansub mansub, majrur majrur. Paham ya? Dan kalau nakirah bagaimana berikutnya? Wa ja'a rajulun 'aqilun wa ra'aytu rajulan 'aqilan wa marartu bi rajulin 'aqilin. Itu juga antum perhatikan marfu marfu, mansub mansub, nakirah nakirah. Ikuti sebelumnya semuanya. Terus bagaimana cara mengirabnya? Perhatikan qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun sebagai fa'il. Zaidunnya sebagai fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Kemudian al-'aqil sebagai apa? Na'at. Wa na'atun 'alal marfu' marfu'un mislahu wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Mau insyaallah ya. Ayo. Naam. Antum sana pojokan. Pojok. Ayo. Naam barakallahu fikum. Jadi na'at hatiki ini na'atnya mengikuti man'utnya dari berapa sisi? Semua sisi. Na'atnya mengikuti barakallahu fikum man'utnya dari semua sisi. Rafa'nya, nasabnya, jirnya, ma'rifahnya, nakirahnya. Kemudian namu dzakar dan mu'annasnya. Ikuti semuanya sana. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wajah Zaidani al-Aqilani. Al-Aqilani ikuti musanna musanna. Wa ra'aytu Zaidani al-Aqilaini musanna musanna. Wa marattu bi Zaidaini al-Aqilain. Itu juga sama ya, cuman bedanya tanda i'rabnya aja. Paham soal ini? Paham? Mafhum? Ayo, nah, berikutnya. Wa ja'a Zaidun al-Aqilun. Wa ra'aytu Zaidina al-Aqilin. Wa marattu bi Zaidini al-Zaidina al-Aqilin. Itu semuanya mengikuti sebelumnya semuanya. Mengikuti sebelumnya semuanya, na'am. Wajatul Hindani al-Aqilatani wa ra'aytul Hindaini al-Aqilatain wa wartu bil Hindaini al-Aqilatain. Itu semuanya kalau antum perhatikan, nah, mengikuti sebelumnya semuanya, musanna musanna, muannas muannas, majrur mansub, marfu'. Wajal Hindatu al-Aqilatu wa ra'aytul Hindati al-Aqilati wa marartu bil Hindati al-Aqilati. Itu semuanya na'at apa? Hakiki atau sababi? Hakiki. Ma rafa'a isman, ma rafa'a dhamiran mustadiran ya'udu ila al-man'ud. Sekarang yang na'at sababi, perhatikan. An-na'atu sababi yang kedua, na'at yang sababi sebagaimana definisinya sudah kita sebutin kemarin, ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat fa in rafa'a an-na'tu al-ismu adh-dhahir aw adh-dhamir al-baris lam yu'tabar halul man'ut. Perhatikan baik-baik ini. Jika na'atnya itu merafa'kan ism dhahir, sudah kami sebutkan contohnya kemarin, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Abu marfu', yang memarfu'kan adalah al-fadilu. Jika na'atnya adalah isim zahir atau dhamir baris, dhamir baris ini dhamir yang muncul, yang nampak. Lam yu'tabar halul man'ud, jangan sekali-kali menganggap keadaan man'udnya. Jadi man'udnya enggak dianggap keadaannya. Nah, dalam masalah apa? Fitadkiri wa ta'nis wal ifradi wa tasniya wal jam'. Perhatian baik-baik ini. Di dalam masalah mudzakkar dan mu'annas, mufrad, musanna dan jama'nya, melihatlah setelahnya maksudnya. Jangan menoleh kepada man'udnya. Lihat setelahnya. Masalah musanna, jama', mufrad, mudzakkar, mu'annas, lihat yang setelahnya. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Lihat abunya itu. Paham ya? Ja'a Zaidun al-fadilatu ummuhu. Ja'at Fatimatu al-fadilu abuha. Paham belum? Antum dalam masalah musanna, muzakka, musanna, muannasnya, muzakarnya yang lihat setelahnya semuanya. Paham maksudnya insyaallah ya bedanya. Kalau hakikinya lihat sebelumnya semuanya, tapi kalau untuk yang barakallahu fikum hafizakumullah, untuk yang barakallahu fikum na'at sababi ini, semuanya lihat sebelumnya kecuali muzakkar dan muannas, mufrad mustanad jamak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Antum perhatikan baik-baik biar nanti enggak bingung. Naam za'a Zaidun al-qa'imu abuhu ra'aitu Zaidan al-qa'imata ummuhu ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Ini namanya na'at, apa namanya? Na'at sababi. Ma rafa'a isman dhahiran, isim dhahirnya abu ini. Paham ya? Muttasilan bidhamir, dhamirnya ini. Ya'ud al-man'ud. Paham belum? Isimnya ini, barakallahu fi na'atnya ini merafa'kan isim dhahir abu. Abu ini dia bersambung dengan dhamir, dhamirnya kembali kepada man'utnya. Oleh karena itu na'at yang bentuknya na'at sababi seperti ini, jangan sekali-kali melihat masalah mudzakkar mu'annas kepada sebelumnya. Lihatlah mudzakkar mu'annas kepada setelahnya semuanya. Al-qa'imu abuhu, lihat abu, lihat bapaknya ini. Ra'aitu Zaidan al-qa'imata ummuhu. Cocok, al-qa'imah mu'annas, ummu mu'annas. Paham? Jangan lihat sini. Jangan lihat sebelumnya. Masalah mudzakkar dan muannas. Paham belum ini? Ja'at Hindun al-qa'imu. Kenapa al-qa'imu? Kok enggak al-qa'imatu? Melihat setelahnya. Setelahnya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sehingga tepat al-qa'imu abuha. Intinya domain yang kembali sama. Muannas, muannas. Mudzakkar, mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar. Muannas, muannas. Paham belum? Naam fa'il dari al-qa'im. Al-qa'im sefa'il karena takdirnya ja'at Hindun ala biqama. Ingat-ingat sefa'il. Ala biqama abuha. Kalau ini apa berarti ra'aitu Zaidan allati qamat ummuha, ummuhu. Paham ya? Ja'a Zaidun ala biqama abuhu. Paham belum ini? Jadi atom caranya untuk menjabarkannya ingat-ingat al-qa'im, al-qa'imah itu takdirnya alladhi. Lin allati. Paham? Paham belum? Na'at sababi melihat yang setelahnya. Setelahnya ini berarti. Dalam masalah apa? Mu'annas, mudzakkar, mufrad, musana, jama'. Sisanya lihat sebelumnya semuanya. Masalah nakirah ma'rifah melihat sebelumnya. Masalah mansub, marfu', majrur melihat sebelumnya. Paham? Untuk masalah mudzakkar, mu'annas melihat setelahnya. Untuk masalah mufrad, masalah jamak lihat setelahnya. Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Nah. Jadi insyaallah paham insyaallah ya. Perbedaan antara na'at sababi dan hakiki ini. Nah perbedaannya sangat mudah sekali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Bukan apa bukan. Insyaallah enggak sulit. Ya cuman bentuk renungan. Karena kelihatannya agak rumit ya. Cuman insyaallah mudah. Yang jelas antum pahami baik-baik. Kalau na'at hakiki melihat semuanya sebarat sebelumnya. Kalau hakiki sebelumnya berarti sininya, paham ya? Tapi kalau na'at sababi semuanya melihat sebelumnya kecuali masalah mudzakkar, mu'annas, musana, mufrad, jama' selesai usahnya. Masalah mudzakkar, mu'annas, mufrad, musana, jama' melihat setelahnya. Itu pahami baik-baik itu. Kita lihat bal yu'ta na'atu hukmal fi'il. Bahkan na'at itu diberikan hukum fi'il. Na'at ini loh, na'at ini diberikan hukum fi'il. Al-qa'imu ala biqama. Hukum fi'il enggak? Paham ya? Hukum fi'il enggak? Paham ya? Hukum fi'il kan? Al-qa'imah itu dikasih hukum fi'il. Alati qamat. Itu maksudnya. Jadi tepat sekali gitu loh. Al-qa'imah itu alati qamat ummuhu. Al-qa'imu ala biqama abuha. Paham ya? Pas. Itu alati. Ya harus tekanan mu'annas. Bukan, ini kan al-qa'imah itu kembali ke itu. Paham ya? Kembali ke barakallahu fikum makna di dalam qa'imah ini. Al-mausulah. Al-qa'imah itu berarti al-tiqamat. Yang berdiri itu kan ibunya. Na'atnya pada hakikatnya kepada ibunya. Cuma na'at sababi untuk zaid gitu. Paham belum? Na'am seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum. Fa in kana fa'iluhu muannatsan annis wa unnis, jika fa'ilnya itu muannas maka jadikanlah muannas bukan na'atnya. Ini fa'ilnya, mana fa'ilnya ini muannas bukan, muannas bukan, unnis jadikanlah muannas juga al-qa'imatu. Wa in kana al-man'ut bihi mudzakkaran, walaupun man'utnya mudzakkar biarkan. Lihat ini mudzakkar enggak nih, ya kan, biarkan, enggak usah noleh ke situ. Muannas mudzakkar, jangan noleh ke man'utnya. Kalau noleh ke man'ut keliru. Lihatlah kabar setelahnya, fa'ilnya itu. Fa'ilnya setelahnya semuanya. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukir, wa in kana man'ut bihi muannatsan. Kalau fa'ilnya mudzakkar, dzukir, jadikanlah mudzakkar juga al-qa'imu. Paham ya? Walaupun walaupun man'utnya muannats, hindun muannats enggak? Muannats enggak? Enggak usah noleh ke sini pokoknya. Untuk muannats mudzakkar jangan sekali-kali noleh man'utnya. Nolehlah setelahnya. Jangan lihat hindunnya, lihat bapaknya di sini. Paham ya? Yang dilihat sini bukan hindunnya tapi bapaknya. Paham ya? Karena bapaknya mudzakkar fa'il sini. Paham belum? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa yustamalu bil lafdil ifrat wa la yusanna wa la yujma'. Dan terkadang digunakan dengan lafaz yang mufrad, tidak dimusannakan, tidak dijamak pula. Nah, ini alal qaul ya. La yusanna wa la yujma'. Maksudnya itu senantiasa lafaznya mufrad seperti itu. Al-qa'imu aba'uhu misalkan. Al-qa'imatu ummahatuhu misalkan. Seperti itu. Jadi dia tetap mufrad terus. Ini alal qaul. Taqul ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu wa ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Wa taqul marat bi rajulin qa'imatin ummuhu wa bi imra'atin qa'imin abuha. Wa marat bi rajulaini qa'imin abuhuma wa marat bi rijalin qa'imin aba'uhum. Perhatikan baik-baik di situ. Mulai dari mufrad, musanna, jama', dia tetap qa'imun enggak? Tetap mufrad enggak dia? Na'atnya mufrad tuh. Qa'imatun, qa'imun. Padahal marartu bi rajulaini, rajulain musanna kan? Tetap qa'imin. Ini alal qaul. Jadi menurut pendapat sebagian para ulama, jadi na'atnya itu tetap mufrad walaupun man'utnya musanna atau jama', gitu loh. Kalau na'at sababi ini. Paham salah ya? Nama seperti itu. Ila anna sibawaih, hanya saja bahwasanya sibawaih qala fima idza kana al-ismul marfu' bin na'ti jam'an. Hanya saja sibawaih na barakallahu fikum memberikan apa isyarat, memberikan tambahan, yaitu apabila ism marfu' itu yang barakallahu fikum, apabila ism marfu' yang dengan na'at tersebut na barakallahu fikum jamak, maksudnya kata beliau fima idza kana al-ism marfu' bin na'ti jam'an, maksudnya isim marfu' dengan na'at tersebut jamak. Kalau jamak bagaimana? Kalau misalil akhir fal ahsan fi na'ti an yujma' jam' taksir. Yang tertotoh yang terakhir tuh misal akhir mah yang terakhir marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Perhatikan tata terakhir tadi ya. Marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Rijalin jamak enggak? Jamak kan itu rijalin. Nah, kata si bawah, kalau seandainya yang disifati itu jamak, maka na'atnya juga dijamak. Ini jamak taksir. Wa yuqal marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Jamak berarti kan? Ini menurut si bawah. Wa marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Fa huwa afsah. Maka yang seperti ini afsah. Lebih afsah. Apa maksudnya ya? Sebabnya kenapa? Sebabnya dikarenakan barakallahu fikum yang dirafa' oleh na'atnya itu adalah jama'. Marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Aba'uhum, aba'u jama' enggak? Makanya qiyam juga jama' itu menurut dia. Paham ya? Marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Ghilmanuhu jama'. Sehingga qu'udin. Paham ya? Nama seperti itu ya. Ngikutin. Kita lihat. Fahuwa afsah. Fahuwa afsah. Di situ barakallahu fikum. Naam. Kata Kata beliau, ini yang afsah. Maksudnya yang afsah itu kalau misalkan jamak yang ikut jamak, kalau musana ikut musana gitu loh. Cuman beliau mengecualikan itu untuk jamak saja. Kalau yang jamak yang asannya untuk naatnya itu juga di jamak taksir. Kalau yang di rafa' itu jamak. Fa wa afsah min qa'imin aba'uhum wa qa'idin khilmanuhu bil ifrat. Maksudnya dengan jamak seperti ini lebih afsah daripada dengan mufrad. Maksudnya itu kalau antum menjamak marartu birijalin qiyamin aba'uhum itu lebih ahsan daripada antum marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Paham belum maksudnya itu? Yang jamak lebih ahsan. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'it tashih. Tapi untuk yang mufrad sebagaimana telah lewat itu lebih afsah daripada dengan jamak tashih. Jamak tashih itu jamak mudzakkar salim. Paham ya? Nahwu marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Ini kurang afsah ini. Pakai jamak mudzakkar salim ini kan? Karena yang tepat tadi pakai jamak apa? Taksir. Pendapat si bapak ya. Qa'imin jamak mudzakkar salim bukan? Ewa. Wa rajulin qa'idina khilmanuhu. Ini juga kurang afsah karena pakai jamak mudzakkar salim. Paham belum? Terus yang afsah pakai apa? Yang afsah pakai jamak taksir tadi itu. Qiyamin qu'udin. Mafhum? Seperti itu. Hadi amsilatun na'ti ar-rafi' lil ismi dzahir. Ini contohnya contoh-contoh na'at yang merafa'kan isim dzahir. Na'am barakallahu fikum. Contoh-contoh apa? Na'am yang merafa'kan isim dzahir. Na'am. Mafhum salah ya? Wa misalun na'ti ar-rafi' lil dhamir baris. Contohnya na'at yang merafa'kan dhamir baris. Dhamir baris itu dhamir yang nampak. Qauluka ja'ani ghulamu imra'atin daribatuhu hiya. Perhatikan ini. Telah datang kepadaku budaknya seorang wanita daribatuhu hiya yang dia adalah yang memukul budak tersebut. Daribatuhu hiya. Sekarang di situ antum perhatikan daribatu, na'am daribatuhu. Itu kan daribatu kan sifat atau na'at, ya enggak? Na'am. Tapi dia yang dirafakkan domir atau isim dohir di situ isim domir hiya dari batu hiya yang dikenakan haknya yang pertama itu sebagai maf'ul bihnya. Tapi salah ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Jadi diperhatikan baik-baik. Wajatni nam amatu rajulin daribuha huwa. Wajani ghulamu rijalin daribuhu hum. Itu semua syahidnya mana fa'ilnya, mana fa'ilnya hiya huwa hum itu. Adapun daribatuhu ha itu adalah fi'il nasr maf'ul bih. Paham belum itu? Jadi antum perhatikan baik-baik ya. Haknya situ na'am sebagai na'am kalau situ mudhaf ilaih ya afannya sebagai mudhaf ilaih. Na'am jadi daribatu mudhaf haknya fi mahal jarin mudhafun ilaih. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Paham belum? Paham salah ya? Paham belum? Perhatikan situ. Contoh yang kedua adalah sekarang na'at sababi yang merafakkan isim domir. Domirnya mana? Hiya itu loh domirnya itu. Domir munfasil itu loh. Nampak enggak baris enggak? Nampak enggak? Nampak. Nah terus haknya apa? Haknya mudhaf ilaih dari batu hu. Hak yang itu domir mutasil fi mahal jarin mudhaf ilaih. Hiyanya itu sebagai fa'il. Paham ya? Nah, fa'il bentuknya dhamir itu loh, dhamir bentuknya ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Dhamir munfasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il di situ. Paham insyaallah ya? Na'am. Jadi rinciannya kalau yang namanya na'at sababi untuk masalah rafa', nasab, jarnya ngikuti sebelumnya semuanya. Nakirah, ma'rifah mengikuti sebelumnya. Untuk masalah mudzakkar, muannas, musanna, mufrad, jamak mengikuti setelahnya semuanya. Paham? Nah, seperti itu. Adapun tujuan na'at dan man'ut. Nah, tujuannya untuk apa saja? Tentunya akan beliau sebutkan nanti pada na'am pembahasan setelahnya. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah bahwasannya na'at dan man'ut itu ada dua rincian. Na'at yang hakiki, na'at yang sababi. Pengertian yang hakiki apa? Na'am marafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ilal man'ud. Pengertian yang na'at yang sababi Na'at yang sababi pengertiannya apa? Muttasilan. Muttasilan bi dhamirin. Apa? Ya'udu. Apa? Ila man'ud. Ayo, hafal itu ya. Hafal untuk bedakan. Nah, jadi yang merafakkan isim dhahir kemudian isim dhahirnya bersambung dengan dhamir yang kembali pada man'ud. Mafhum insyaallah ya? Cukup ya insyaallah ya. Nah, subhanallah, kita syabala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.